wa rahimakumullah ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur, yang selamat dan beruntung di dunia dan di akhirat kelak. Kita lanjutkan untuk membaca kitab Hajjatul Qulubil Abrar yang ditulis oleh Syekh Al-Alamah Abdurrahman bin Munasir As-Sa'di rahimahullah. Sebelum kita lanjutkan, syarat jual beli ada berapa dar? 6, 1 apa? Yang 1 apa? Ada 6 toh? Oh, iya, yang 1 apa? Ayo nulis, diteruskan surat. Kemarin surat apa? An-Naba. Sudah selesai An-Naba? Belum? Dilanjutkan surat An-Naba. Satu apa ya? Syarat syurutul bai', syarat jual beli. Harus tahu barang yang dijual. Maklum al-mabi', barang yang dijual harus jelas. Harus apa? Jelas. Demikian juga maklum as-saman, alat untuk membelinya juga harus jelas berapa dan apa. Yang kedua, apa di yang transaksi, orang yang melakukan jual beli harus jaizah atau tasarruf, boleh melakukan transaksi atau tasarruf terhadap harta. Siapa yang boleh tasarruf terhadap harta? Berakal, balik atau tamyiz, kemudian bisa mendistribusikan dengan baik, yaitu disebut dengan rasid. Yang keempat, merdeka. Syarat yang ketiga apa? Sam. Maklumul ajal. Waktunya apa? Jelas. Waktu apa? Jual beli harus jelas. Ini secara kontan apa secara kredit, jangka waktu satu hari atau cash atau satu bulan. Maklum al-ajal. Yang keempat apa is at-taradhin bainahuma, keridhaan dari penjual dan pembeli. Yang kelima apa mat? Yang kelima fihi manfaah mubahah min ghairi hajatin, barang yang diperjualbelikan itu apa? Ada manfaatnya, dan manfaat ini boleh secara syariat, bukan karena hajah. Bukan karena apa? Hajah. Sehingga kemarin sampai pada syarat ini apa? Tentang jual beli hasyarat, demikian juga anjing, demikian kucing. Hasyarat itu tidak boleh diperjualbelikan. Alasannya apa tidak boleh diperjualbelikan? Tidak ada manfaatnya. Karena tidak ada manfaatnya, kalau jual beli hasarat maka apa? Dikatakan idha'atul mal, membuang harta. Dan Nabi melarang apa? Membuang-buang harta. Kalau ada manfaatnya boleh atau tidak? Kata Asim Nusaymin, wa ulima min hadha ta'lil annahu law kana fiha naf'un jaza bai'uha. Dan diketahui dari ta'lil, alasan ini, alasannya apa? Tidak bermanfaat. Tidak ada manfaatnya. Kalau di sana ada manfaat, maka boleh apa? Diperjualbelikan. Kenapa? Li'annal hukma yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Karena hukum itu berkisar pada apa? Sebabnya. Apa ada ataukah tidak adanya. Ini boleh atau tidak bolehnya. Dengan apa? Alasan tadi. Dan termasuk yang ada manfaatnya apa? Jual beli al-alaq. Al-alaq itu apa? Lintah. Lintah itu apa? Pacet. Ya, semacamnya ya. Lintah. Boleh enggak jual beli lintah? Boleh enggak, Sam? Boleh. Kenapa? Fihi naf'un. Manfaatnya. Untuk apa tuh lintah? Untuk menghisap darah. Seperti bekam kan darah ditumpahkan. Nah, dengan lintah akhirnya darah dihisap. Ini boleh. Qala wa daidanu dan daidan. Ulat. Untuk apa daidan? Ulat ya, atau cacing. Untuk apa? Lisoi di samak. Untuk memburu ikan. Bagaimana cara memburu ikan? Mancing. Boleh. Sini apa? Boleh. Kenapa? Ini manfaat. Ini apa? Manfaat. Ini bisa dilihat dalam Syarhul Mumtik Ibnu Utsaimin rahimahullah. Kalau ingat catatannya apa? Ada manfaat dan manfaat ini dibolehkan. Manfaat ini apa? Dibolehkan. Kemudian syarat yang ke berapa tadi? Kelima ya? Yang kelima apa tadi? Ada manfaatnya ya? Dan manfaat ini mubahah, dibolehkan. Min ghairi hajah. Syarat yang keenam? Syarat yang keenam? Penjualnya adalah pemilik barang atau yang menduduki kedudukan pemilik. Penjualnya adalah pemilik barang, yang punya barang. Siapa yang menduduki pemilik? Siapa Yas? Wali. Wali, baik itu wali hakim atau wali yang lain. Yang kedua, an-nadhir, penerima wakaf dan pengelola wakaf. Yang ketiga, apa ya? Dar, wakil. Wakil. Yang keempat, al-wasi, orang yang mendapat wasiat. Orang yang mendapat apa? Wasiat. Ini apa? Menduduki kedudukan siapa? Pemilik harta. Yang perlu diingat bahwa yang menduduki kedudukan pemilik harta, dia harus mendistribusikannya, melakukan jual beli dengan yang apa? Atau mengelolanya dengan yang paling baik. Tidak hanya seperti kalau mengelola hartanya sendiri. Lebih baik lagi. Lebih hati-hati lagi. Lebih hemat lagi. Itu beberapa orang yang menduduki apa? Kedudukan pemilik. Dari sini kita tahu, boleh enggak kita menjual buku temannya? Boleh apa tidak? Kil. Boleh apa tidak? Tidak boleh? Yakin? Khalid? Boleh apa tidak? Boleh apa tidak, Sam? Bukunya di Sam saya jual. Atau bajunya. Tidak boleh. Faiz. Tidak boleh. Yakin? Loh, boleh. Kalau boleh nanti bajumu tak jual. Boleh apa tidak? Boleh, yakin? Boleh apa tidak, Dar? Boleh. Nanti bajunya disiapkan ya. Ya? Boleh kalau kedudukannya seperti tadi. Mungkin apa jadi wakilnya? Atau jadi nadirnya, ini saya wakafkan. Atau jadi apa? Penerima wasiat. Atau menjadi wali. Seperti wali anak yatim. Ini apa? Boleh. Dengan syarat apa? Kedudukannya empat tadi. Atau dengan izin dari pemilik. Kalau tanpa izin maka tidak boleh. Atau bukan berada pada kedudukan empat tadi maka apa? Tidak boleh. Jadi boleh dengan syarat. Boleh dengan apa? Dengan syarat. Mabum insyaallah ya. Itu syarat-syarat jual beli yang disebutkan oleh para ulama. Qala rahimahullah wa kama yadkhulu fin nahyi an bai'il gharar al-gharar alladhi yattafiqani alayh. Dan sebagaimana masuk di dalam larangan dari jual beli gharar adalah gharar yang penjual dan pembeli ini sepakat. Penjual dan pembeli apa? Sepakat. Tidak apa-apa. Taruhan tidak apa-apa. Untung-untungan tidak apa-apa. Ini sepakat. Ini juga dilarang. Ini apa? Dilarang. Walaupun sepakat penjual dan pembeli melakukan jual beli seperti itu. Seperti juga apa kemarin? Ada al-mulamasah. Ada al-munabadah. Ada al-mu'awwamah. Dan yang semisalnya kedua belah pihak sepakat, ini tidak boleh. Famin babi aula an yadkhula fi taghrir. Lebih pantas lagi untuk apa? Dilarang, yaitu apa? Yang masuk padanya taghrir. Apa maknanya taghrir? Apa makna gharar dan taghrir? Gharar di situ apa? Taruhan. Kalau taghrir ada gharar, ada taruhan atau ada penipuan. Kalau taghrir ini dari apa? Gharara yughriru taghrir. Berarti apa? Dari fa'ala yufa'ilu taf'ilun. Maknanya apa fa'ala? Maknanya ini dengan sengaja. Dengan sengaja apa? Menipu. Dengan sengaja menipu siapa? Pembeli. Kalau gharar tidak dengan sengaja. Tidak dengan sengaja. Tapi kalau taghrir dengan sengaja. Jadi kalau dengan sengaja lebih pantas lagi untuk apa? Dilarang, tidak dibolehkan. Wa tadlisun. Demikian juga apa tadlis, dengan sengaja melakukan dalas. Hampir sama taghrir dan tadlis. Itu menyembunyikan aib, menyembunyikan cacat. Tadlisu ahadihima 'alal akhar syai'an min umuril muamalah. Tadlis salah satu dari keduanya atas yang lain, penjual kepada pembeli atau pembeli kepada penjual atau teman kepada temannya, saudara kepada saudaranya, dari perkara-perkara muamalah. Apakah sewa menyewa? Di situ ada apa? Tadlis. Ada yang disembunyikan, ditutup-tutupi. Demikian juga dalam pertemanan ada tadlis. Sehingga temannya tertipu. Demikian juga dalam persaudaraan, tadlis itu haram. Dalam semuanya apa? Diharamkan tadlis. min makudin bihi, dari makudnya, barang yang diperjualbelikan atau dijadikan akad. Apa? Barang yang diperjualbelikan, mungkin sapi, mungkin kambing, mungkin mobil. Atau apa? Barang yang disewakan, seperti rumah yang disewakan, mobil yang disewakan. Sebenarnya ada kerusakan di dalamnya, tapi tidak disampaikan. Mobil, rumah, ada kerusakan, tapi tidak disampaikan. Kalau bisa malah, jangan sampai tahu. Itu tadlis. Au alaih makhudun bihi, au makhudun alaih. Berarti apa? Makhudun bihi, ini barang yang diperjualbelikan, makhudun alaih, yakni alat untuk membeli. Uang atau barang yang digunakan untuk membelinya. Au syai'in min sifati, atau apa? Sifatnya. Sifat dari mungkin barang yang diperjualikan atau mungkin alat untuk membelinya. Kalau di situ ada tajlis, tadlis, ya, mungkin apa? Oh, dengan uang palsu. Satu atau mungkin dua, satu dari uang ini apa? Uang palsu, di situ ada tadlis. Ini semuanya apa? Dilarang. Tagrir dan tadlis lebih pantas untuk dilarang. Wal ghisu kullu dakhilun fi tagrir dan ghis. Maknanya tagrir, tadlis dan ghis hampir sama. Ghis menipu. Man ghassana falaisa minna. Karena siapa yang menipu kami maka tidak termasuk golongan kami, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wal ghisu kulluhu dakhilun fi taghrir, dan ghis ini seluruhnya masuk pada at-taghrir, melakukan usaha penipuan dengan sengaja, menipu dengan apa? Sengaja. Wa afradul ghisi wa tafasiluhu la yumkin dhabtuha, dan afrod, individu dari al-ghis. Ini termasuk ghis, ini ghis, ini ghis. Ini penipuan, yang seperti ini penipuan. Mungkin menipu sifatnya, mungkin menipu barangnya. Dan perinciannya tidak mungkin untuk apa? Dibatasi dan ditentukan. Menunjukkan apa? Sangat banyak model dan jenis apa? Penipuan. Model dan jenis apa? Menipu, itu sangat banyak. Maka kata beliau apa? Tidak mungkin untuk dibatasi, dizobet, ditentukan. Oh, yang seperti ini. Tidak. Kenapa? Karena banyaknya model dan jenisnya. Wahiyya ma'rufatun bainan nas, dan al-ghis itu ma'ruf, diketahui di kalangan manusia. Ya. Manusia tahu yang seperti itu apa? Menipu. Manusia tahu yang seperti itu apa? Penipuan. Wa hasilu bai'il gharar yarju ila bai'il ma'dum. Dan kesimpulan dari apa? Bai'al gharar adalah apa? Kembali kepada bai'al ma'dum. Menjual sesuatu yang tidak ada. Ka habalil habalah. Seperti apa? Habalil habalah. Apa habalil habalah? Apa habalil habalah? Yaitu apa? Ini kambing saya, ini bunting. Kamu berani berapa? Apanya? Anak yang masih di dalam perut ini. Kamu berani berapa? Sapi ini bunting. Biasanya kalau apa lahir, anaknya laki-laki. Anaknya jantan, ya. Anaknya apa? Jantan, besar, kemudian modelnya metal. Kamu berani berapa? Ini bibitnya dulu metal loh. Oh, yang ini berangus, yang ini Brahman. Kamu berani berapa? Masih dalam perut, ini belum ada. Ini apa? Ini dilarang, tidak dibolehkan. Tidak apa? Dibolehkan. Nah, wasinin dan asinin, bayi usinin, wa an yabi'a samratan akhlatan li aksara min sannah. Bayi usinin, baik tahun, yaitu apa? Seorang menjual buah kurmanya lebih dari satu tahun. Udah, kurma saya yang di dalam pohon belum ada. Saya jual satu tahun. Kamu berani berapa? Oh, sawah saya jual dua tahun. Kamu berani berapa? Ini tidak dibolehkan. Ada apa itu? Tertawa? Ada apa? Ada apa? Nulis yang bagus, bukan tertawa. Kalau tertawa lagi sambil berdiri. Bai'u as-sinin, menjual dengan apa? Hitungan tahun. Au bai'il ma'juzi anhu, atau bai' jual beli dari barang yang apa? Tidak bisa diserahkan. Ma'juz, lemah untuk menangkapnya. Ka al-abiki, seperti apa? Budak yang lari. Budak yang lari dari tuan. Budak saya lari, kamu berani beli berapa? Bisa enggak menangkapnya? Mungkin bisa, mungkin tidak. Atau sapi. Sapi saya hilang. Lari dari kandang. Kamu berani berapa sapi saya? Brahman loh. Besar loh. Jantan lagi. Mungkin bisa menangkap. Dan mungkin juga apa? Tidak bisa menangkap. Maka apa? Ini tidak dibolehkan. Au bai'il majhul al-mutlaq. Atau menjual sesuatu yang tidak diketahui sama sekali. Ya, dia tahu apa? Sama sekali. Fi dzati, pada zatnya. Pada apa? Zatnya. Apa contohnya? Sesuatu yang tidak diketahui sama sekali. Beli ikan saya masih di laut. Ya. Au jinsi, atau jenisnya. Atau apa? Jenisnya, au sifat, atau sifatnya. Sama sekali tidak diketahui. Seperti apa? Barangnya yang diperjualbelikan seperti apa? Ini tidak diketahui. Maka yang seperti itu apa? Tidak dibolehkan. Itu apa? Dilarang. Ini masuk padanya apa? Jual beli al-gharar. Qala rahimahullah. Al-hadithu tasi'u wa salasun. Hadis yang ke-39. An Amr ibn Auf al-Muzani radhiyallahu anhu, dari sahabat Amr bin Auf al-Muzani radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, as-sulhu jaizun bainal muslimin illa sulhan harrama halalan aw ahalla haraman. As-sulhu, perjanjian damai, perdamaian, itu boleh di antara kaum muslimin. Kecuali sulh, perjanjian damai, untuk apa? Harrama halalan, mengharamkan sesuatu yang halal. Au ahalla haraman, atau menghalalkan sesuatu yang haram. Perjanjian itu boleh, kecuali dalam perkara apa? Menghalalkan perkara yang haram atau mengharamkan perkara yang halal. Wal muslimuna ala syurutihim, dan orang muslim itu apa? Sesuai dengan syarat mereka. Mereka memiliki syarat. Syarat-syarat sesuai dengan apa yang mereka berikan, ditunaikan. Illa syartun harrama halalan au halla au ahalla haraman, kecuali kalau syarat ini syarat untuk mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yang haram. Kalau memberikan syarat, syaratnya demikian, tapi itu untuk apa? Mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, maka itu apa? Tidak dibolehkan. tidak apa? Dibolehkan. Seperti apa? Kamu mau enggak membeli sepeda saya? Mau, tapi syaratnya apa? Tidak boleh kamu jual. Ini apa? Ini tidak dibolehkan. Boleh enggak kamu, mau enggak kamu membeli apa? Ini warung saya ini. Oh iya, enggak apa-apa. Tapi syaratnya kamu gunakan untuk jualan khamr di sini. Ini apa? Syarat yang menghalalkan satu yang haram, maka itu tidak boleh dan tidak diterima. Qala rawahu ahlu sunnan ila nasai. Jadi diriwayatkan dari ahlu sunnan kecuali al-imam an-nasai rahimahullah. Penjelasan beliau insyaAllah kita baca pada kesempatan yang lain. Subhanallahi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.